bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, ada contoh teladan yang harus ditiru. Ayat ini merupakan bentuk petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman untuk merujuk, menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang wajib untuk diteladani. Dan tidak semata itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabarkan kepada kita bahwasannya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok seorang hamba yang ia berbicara tidak atas dasar hawa nafsu, sehingga segenap tutur katanya, segenap perilakunya, segenap perbuatannya, segenap tindakannya senantiasa di bawah bimbingan wahyu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang wajib untuk kita teladani, kita tiru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yantiku anil hawa, ia berbicara atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar bimbingan wahyu. Maka siapa manusia setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi penutup yang kemudian perilakunya dibimbing oleh wahyu? Karenanya wajib bagi kita untuk meneladani apa yang telah diperintahkan, diperbuat, dilakukan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala kita meniru, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sikap meniru kita, sikap meneladani kita dalam rangka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka peniruan kita, ikutan kita, sikap meneladani kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan bentuk ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, jika kalian, qul in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ai ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah diamalkan, apa yang sudah diperbuat dalam segenap aspek kehidupan, meniru, mencontoh, mengikuti. Dan itu adalah merupakan bentuk, salah satu bentuk taqarrub ilallah, dan salah satu bentuk dijadikannya amal seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena termasuk sebagai amal soleh. Maka orang yang merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti apa yang sudah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka orang yang mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini, ia akan mendapatkan dua keutamaan yang disebutkan di dalam ayat ini. Keutamaan yang pertama yaitu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Keutamaan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah teladan kita di tengah kehidupan pada masa sekarang ini. Banyak manusia yang telah kehilangan figuritas, kehilangan figur, orientasi figurnya itu sudah tidak jelas. Tidak menemukan sosok yang patut untuk ditiru pada masa sekarang ini. Banyak manusia yang kemudian meniru-niru manusia yang tidak jelas. Maka walhamdulillah agama kita membimbing agar kita sebagai umat Islam merujuk kepada satu sosok, merujuk kepada satu teladan yang itu semua telah dituntunkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaum muslimin untuk bisa bermutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Bahkan mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan sebagai salah satu syarat, dijadikan sebagai salah satu syarat amalan itu masuk dalam kategori amal soleh. Selain al-ikhlas, amalan itu akan dijadikan sebagai, disebut sebagai amalan soleh manakala ia bersendikan kepada ittiba', kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah salah satu wujud kita untuk bisa meneladani semaksimal mungkin. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara mempelajari sejarah hidup beliau, perjuangan beliau, tarbiyah beliau, dan berbagai aspek lainnya, baik di dalam kehidupan keluarga beliau maupun di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Telah banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang itu semua adalah bekal bagi kita untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang tadi kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan dalam hal fi ta'amulihi ma'allah. Mengajarkan dalam sisi muamalah seorang hamba, seorang pengikut beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajib bagi seorang muslim bertakwa kepada Allah dengan cara menaati apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui cara dengan meninggalkan berbagai kemaksiatan. Sehingga para ulama menyebutkan, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menyebutkan bahwasannya pengertian takwa yaitu fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Bertakwa kepada Allah artinya mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengannya. Bertakwa kepada Allah artinya meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah larang darinya. Inilah takwa. Jadi kalau ada seorang hamba Allah, dia berbuat kebaikan, dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin bersedekah, dia bermuka manis terhadap saudara-saudaranya seiman, seislam, bermuka manis. Kemudian ia senantiasa peduli untuk selalu berbuat baik, maka ia telah menunaikan amalan-amalan yang mengarah kepada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menunaikan amalan-amalan orang yang bertakwa. Begitu juga manakala seseorang ia meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, ia meninggalkan tutur kata yang akan menyakiti hati orang lain, ia meninggalkan segenap perbuatan-perbuatan kotor dan lain sebagainya, yang intinya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ia melakukan semua itu, ia melakukan amalan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian. Apa wasiat tersebut? Apa perintah tersebut? Anittaqullaha. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fondasi dari setiap amalan, setiap perbuatan seorang hamba. ketika seorang hamba melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian berbau kekerasan, ketika seorang hamba melakukan tindakan-tindakan beraroma radikalisme, bau teroris dan seterusnya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya ia meninggalkan perbuatan itu. Tetapi itulah tadi, ketika ketakwaan itu sudah tidak lagi menjadi bahagian dari kehidupannya, maka seorang hamba bisa melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia ingin berbuat, beramal di dalam kehidupan rumah tangganya, baik kepada istri maupun kepada anaknya. Ketika seorang suami itu bertakwa, ia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk diantaranya bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, baik kepada istri ataupun kepada anak-anaknya. Dan ia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan tindakan-tindakan tidak terukur, tindakan-tindakan membabi buta, tindakan-tindakan kekerasan, yang itu semua akan mengakibatkan terlukanya hamba-hamba Allah yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh teladan yang baik dalam hal seperti ini. Beliau adalah imam para muttaqin, imam orang-orang yang bertakwa. Maka tutur katanya sedemikian indah terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, terhadap istri, terhadap anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melakukan bentuk-bentuk kekerasan, baik kekerasan dalam bentuk verbal ataupun kekerasan dalam bentuk fisik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan atau tidak pernah melakukan yang demikian itu. Dan itu diungkapkan oleh istri beliau. Diungkapkan oleh istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah riwayat hadis riwayat Muslim, dalam hadis itu disebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun menggunakan tangannya untuk memukul. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun dengan menggunakan tangan beliau. Wala imra'atan wala khadiman. Beliau tidak gunakan tangan itu untuk memukul istrinya. Beliau tidak pernah gunakan tangan itu untuk memukul pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau sedang berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau gunakan tangannya untuk memukul musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam rumah beliau, terhadap istri, terhadap anak. Beliau tidak gunakan tangan itu untuk menyakiti sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih istri dan anak itu adalah tanggung jawab, yang di bawah tanggung jawabnya. Maka ini adalah contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerapkan nilai-nilai takwa itu di dalam rumah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketika di dalam rumah, ketika berhadapan dengan istri, ketika berhadapan dengan anak-anak kita, takwallah, bertakwa kepada Allah itu senantiasa ada. Sehingga muamalah kepada istri, kepada anak, senantiasa ada di dalam koridor syariat. Dan kalau seorang muslim berbuat seperti ini, maka niscaya apa yang disebutkan oleh orang-orang sekarang dengan istilah kekerasan di dalam rumah tangga, niscaya tidak akan terjadi itu di rumah tangga kaum muslimin. Dan rumah adalah miniatur dalam kehidupan sosial. Kalau setiap rumah itu menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai ketakwaan, setiap rumah demikian, maka satu komunitas, satu masyarakat itu akan kondisi keadaannya akan indah, karena nilai-nilai ketakwaan itu sudah diterapkan di dalam kehidupan komunitas ataupun masyarakat tersebut. Demikian juga di tempat-tempat lainnya. Seorang musyrif mungkin tidak menerapkan cara-cara yang keras, cara-cara yang kasar, tidak terukur, bahkan membabi buta, memberikan iqab yang berlebihan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang harus dihilangkan. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, termasuk bertakwa kepada Allah saat kita berhadapan dengan anak didik kita. Kalau kita ini sebagai pendidik, sebagai murabbi, termasuk diantaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Maka ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada. Bagaimana menerapkan takwa ketika kita bermasyarakat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh, bahkan memerintahkan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, kalau kita lewat di tengah masyarakat, salamlah. Jangan lewat asal lewat saja. Dengan memberikan salam tersebut berarti kita telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam satu kali. Orang yang disalami diam saja. Salam dua kali, didiamkan juga. Salam tiga kali, didiamkan juga. Keempat kali, buat apa nyalamin? didiamin aja, enggak usah salam. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kalau kita sudah tidak mau memberi salam lagi, berarti kita yang sudah mendapatkan ilmu, kita yang sudah memahami pentingnya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di tengah masyarakat, berarti apa yang kita pelajari selama ini itu telah kita langgar. Apakah dengan sebab tiga kali salam kemudian tidak dijawab, lantas kita dengan sebab itu lantas kita mematikan sunnah? Bukankah kita telah belajar bahwasanya kita ini diperintah untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara bentuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Baru tiga kali salam kemudian tidak pernah dijawab, lantas kemudian kita bersikap mematikan sunnah. Kalau demikian sikap kita lebih buruk dari orang yang tidak mau jawab salam itu tadi. Kenapa lebih buruk? Karena kita lebih sudah paham, sudah tahu ilmunya. Betapa penting menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gara-gara tiga kali salam tidak dijawab, lantas kita kemudian sama seperti orang yang tidak mau jawab salam tadi. Orang yang tidak mau jawab salam itu kan tidak mau menebarkan, menghidupkan sunnah, kan begitu. Terus kita ikut-ikutan dia dengan cara menghentikan salam itu. Tidak demikian, tebarkan terus. Mau dijawab atau tidak, itu nomor sekian. Karena niat kita memberi salam adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dijawab atau tidak, itu nomor sekian. Karena niat kita adalah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan banyak sunnah-sunnah yang lainnya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika ia memasak marok, masakan daging berkuah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Kemudian apa? Bagikan ke tetangga. Ini adalah bahagian dari sunnah. Ini bahagian dari sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti kita menampilkan di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya, menampilkan akhlak yang mulia. Karena kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menampilkan akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan ketika kita menghidupkan sunnah, ketika kita berusaha untuk hidup di atas sunnah, tutur kata kita, tindakan kita, semuanya mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan dengan niat ikhlas tentunya, semua itu diamalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu akan memupus as-sayyi'ah, kejelekan-kejelekan yang telah diperbuat pada masa-masa yang lalu. Luar biasa. Kita memberi salam kepada orang lain, itu kan kebaikan. itu al-hasanah. Itu bagian daripada al-hasanat, memberi salam kepada orang lain. Mudah-mudahan amalan kita memberi salam ini menghapus dosa-dosa kita. Kita memberi sesuatu kepada tetangga kita karena mengikuti, karena meniatkan ikhlas karena Allah dan dalam rangka mutaba'ah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan itu pun memupus dosa-dosa kita. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan memupus, akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Inilah keutamaan dari kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika kita melakukan apa yang diperbuat, apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu berarti kita telah menampilkan akhlakul karimah. Itu berarti kita telah menampilkan diri menjadi sosok, menjadi orang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berusaha untuk merajut hubungan dengan sesama makhluk Allah dalam bentuk cinta kasih, dalam bentuk kelemah lembutan. Dan itu akan menepis isu-isu radikalisme, itu akan menepis isu-isu terorisme, itu akan menepis isu-isu yang berbau kekerasan. Karena sosok tampilan kita kan di mata sebagian kaum muslimin kan masih kelihatan apa? Sangar ya. Keras. Udah jenggotnya lebat. Pakai jubah. Pakai peci putih. Kalau jalan tegap. Coba bayangkan. Jalan tegap, papasan tidak salam. Kira-kira persepsi orang yang papasan dengan kita bagaimana? Mungkin dia akan mengatakan ke temannya, kereng banget nih orang, ya kan? Atau mungkin akan membisikkan sesuatu. Jangan-jangan dia yang kemarin ditangkap di Samarinda itu. Yang mau ngebom gereja itu, orang Jakarta yang lari ke Samarinda itu. Berbagai persepsi, berbagai pikiran itu akan muncul ketika penampakan kita sudah demikian, kemudian tidak menebarkan salam misalnya. Beda kalau misalnya sambil kita jalan tegap, gagah, kemudian kita menyampaikan assalamualaikum. Orang yang akan berpapasan dengan kita pun waalaikumsalam. Apalagi mau berpapasan kita cegat, ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Bagaimana kabarnya Bapak? Oh baik. Mohon maaf, nama Bapak siapa? Enak kan? Enak. Yang tadinya kesannya melihat seperti, tapi ternyata setelah berbicara, setelah bertanya, setelah bersalaman, setelah mengucapkan salam, semuanya cair. Semuanya cair. Yang awalnya mungkin orang itu punya persepsi, punya gambaran terhadap kita, ini macam-macam, cair semua, hilang. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita berbuat, bermuamalah bersama masyarakat. Apalagi setelah kita tanya, Bapak tinggalnya di mana? Oh di sana, oh dekat dengan rumah saya. Boleh saya mampir Pak? Oh silakan. Besok mampir, sambil bawa buah jeruk. Pak, ini ada sedikit oleh-oleh. Oh iya, duduk dulu. Terima kasih Pak, ini saya mau ada. Ah enak sudah. Hilang persepsi, hilang yang tadinya stigma negatif. Ya. Karena sekarang ini, terus terang sekarang ini, ya, apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita amalkan, ya, itu sedang dicari celahnya untuk dicari kesalahannya. Kenapa? Nah, sekarang ini sudah dikerucutkan. Sekarang ini sudah dikerucutkan berdasarkan penelitian sebuah lembaga kemasyarakatan di bawah sebuah universitas, yang universitas ini milik dari sebuah ormas Islam yang terbanyak pengikutnya di Indonesia katanya. Hasil penelitiannya mengerucut bibit-bibit radikalisme, bibit-bibit terorisme bisa berasal dari 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok organisasi transnasional. Transnasional ini bukan asli Nusantara, Islamnya ini impor. Apa itu? Yang pertama, Ikhwanul Muslimin. Yang kedua, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Yang ketiga, perlu saya sebutkan? Nanti antum tersinggung. Yang ketiga, Salafi. Ini sudah dikerucutkan ini. Kalau kita ini akan dibidik, ini sudah dikerucutkan. Bahwasannya kita ini sama dengan Ikhwanul Muslimin. Kalau kita ini sama seperti HTI, biang keributan, biang keonaran, biang kerusuhan, biang radikalisme, biang terorisme. Ini penelitian, bukan main-main. Penelitian di bawah sebuah universitas, ya, walaupun sok ilmiah, padahal ya, ketika meneliti Salafi, ya, salah mengambil sampel. Sampelnya itu, sampling untuk penelitiannya salah. Yang diwawancara, yang didatangi, itu bukan Salafi. Tapi kemudian disimpulkan Salafi. Ini kan berbahaya. Mengambil sampel kotoran ayam, kemudian dikatakan coklat. Berbahaya. Kenapa demikian? Karena ini akan menjadikan orang yang tidak melakukan, orang yang tidak melakukan, memiliki pemahaman seperti itu akan menjadi sasaran. Akan menjadi bahan terus untuk dicurigai. Dimata-matai, diawasi. Bahasa kerennya dalam pemantauan. Bahasanya lagi dalam monitoring. Dan hasil penelitian itu merekomendasikan apa? Merekomendasikan agar ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lainnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa NU dan seterusnya, HMI dan seterusnya, agar menggalang kekuatan menghadapi 3 kelompok ini. Bayangkan, ini kan sudah adu domba ini. Ini sudah adu domba antar anak bangsa. Walaupun katanya penelitian rekomendasi, tapi lebih tepatnya provokasi. Bukan rekomendasi, tapi memprovokasi. Kalau Ikhwanul Muslimin melakukan tindakan radikal, tindakan teror, kita terima. Kenapa? Karena buktinya ada. Mana buktinya? Itu Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh oleh orang yang memiliki pemahaman Qutbiyah, mengikuti pemahaman Sayyid Qutb. Ikhwanul Muslimin. Dan seterusnya. Kemudian Salafi mau disamakan dengan Ikhwanul Muslimin. Pemerintah Saudi yang jelas, ya, dengan para ulamanya, ya, memerangi terorisme, memerangi radikalisme, bahkan melarang buku-buku Ikhwanul Muslimin, ya, di kerajaan Saudi Arabia. Tidak boleh beredar buku-buku Ikhwanul Muslimin, ya. Tapi di Indonesia masih bisa beredar. Katanya Ikhwanul Muslimin ini biang dari radikalisme, terorisme, tapi buku-bukunya masih bisa menyebar. Dan kita salafi justru, salafiin justru memperingatkan masyarakat untuk tidak membaca buku-buku tersebut. Kok terus disamakan dengan, ya, dengan Ikhwanul Muslimin? Kita menulis tentang bahayanya Hizbut Tahrir. Kita menulis. Lah kok kita disamakan sama HTI? Lah ini kan penelitiannya ngaco ini. Kemudian Salafi dikelompokkan ke dalam tiga golongan itu. Ngawur ini penelitiannya. Yaitu salah mengambil sampel, salah mengambil bahan penelitiannya, salah. Sehingga kesimpulannya pun menjadi bias, menjadi salah. Nah, ketika situasi kondisi seperti ini, ya, apalagi dengan isu-isu salafi wahabi, kondisi seperti ini, kita harus tunjukkan kepada masyarakat, membuktikan kepada masyarakat apa yang dituduhkan itu tidak benar. Melalui apa? Melalui akhlak yang mulia. Menampilkan akhlak yang mulia. Sudah tidak perlu banyak bicara, saya ini anti radikalisme. Tidak perlu. Tidak perlu kita banyak bicara. Selama kita di dalam kehidupan masyarakat menunjukkan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya tuduhan-tuduhan, model tuduhan penelitian tadi, hasil penelitian tadi akan terhapus dengan sendirinya. Akan terhapus. Karena apa? Karena akhlak kita di dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya menampilkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Ini sangat penting sekali. Sehingga saya mengambil tema, masalah kekerasan, yang kekerasan itu akan menuai petaka, malapetaka, bencana. Karena apa? Ya karena tadi banyak komponen-komponen masyarakat sekarang ini mencoba untuk membidik dakwah kita, mencoba untuk membidik kehidupan salafiyin, dan terima keadaan seperti itu. Kita harus berbuat sesuatu yang perbuatan itu tentu saja tidak melanggar syariat. Tindakan-tindakan kita, amalan-amalan perbuatan kita berusaha untuk sesuai dengan syariat Islamiyah, dan tentunya kita tidak juga ingin melanggar apa-apa yang sudah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sebagai muqaddimah, ya, karena nanti akan insyaallah ada beberapa termin lagi, ya, beberapa sesi lagi, ya, yang intinya bahwasannya, ya, kita sebagai salafiyin harus menjadi contoh di tengah masyarakat, terutama dalam masalah, ya, akhlak, ya, akidah, ibadah, manhaj kita yang semuanya tentu telah diajarkan, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik,